baik ditinjau secara ilmu, amal dan dakwah. Baik secara garis besar maupun secara tafsil, ijmali maupun tafsil. Sebab kalau kita menyimpang dari sunnah, maka kita tidak akan mengenal Islam. Kalau kita tidak mengenal Islam, maka perjalanan kehidupan kita bukan Islam. Kalau demikian, maka kitanya orang per orang atau keluarga atau masyarakat, niscaya akan jauh dari sunnah. Seperti yang kita saksikan, walaupun pahit kita mengucapkannya. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah indahnya kehidupan, kehidupan kita kaum muslimin ketika kita berjalan di atas sunnah. Tinjauan secara ilmu, amal dan dakwah. Karena ketika kita meninggalkan sunnah, ketika kaum kita meninggalkan sunnah, maka yang beredar di masyarakat adalah yang bukan sunnah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah yang dikenal sebagai Islam oleh masyarakat kita. Itulah Islam. Karena di atas namakan Islam, mengatas namakan Islam. Maka meratalah kejahilan atau kebodohan terhadap Islam itu sendiri. Maka pengenalan terhadap sunnah membuat kaum muslimin mengerti tentang Islam, berilmu tentang Islam. Dan kalau demikian, maka yang kedua akan memberikan kekuatan yang sangat besar. Pada diri, keluarga dan masyarakatnya. Tidak akan keadaan seperti sekarang. Diperbudak, dihina oleh orang-orang di luar Islam. Karena jauhnya kaum muslimin dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilang kelemahan, hilang kekuatan, berganti dengan kelemahan. Yang ketiga, kalau kita berjalan di atas sunnah, kita paham akan sunnah, maka dengan izin Allah akan berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Karena mengenal Islam, karena yang kita dakwakan al-Islam. Seringkali kita ditanya, apa itu Islam? Mungkin kalau para asatidah akan sanggup menjawabnya. Tapi masyarakat kita, kaum muslimin, ketika ditanya, apa itu Islam? Mereka tidak mengerti apa itu Islam. Islam yang mereka amalkan, Islam yang diamalkan oleh bapak dan kakek dan nenek moyang mereka. Mengikuti tradisi. Jauh dari nur, cahaya dan hidayah Al-Quran Al-Kirim dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena bagaimana mungkin kita akan mendakwakan Islam keluar ketika kita tidak mengenal Islam? Maka yang keempat, apabila kita tidak berjalan di atas sunnah, yang ada hanyalah bid'ah yang menjadi lawan bagi sunnah itu. Maka kehidupan kita pun dipenuhi dengan berbagai macam bid'ah. Dari hari ke hari, keseharian peribadatan kita penuh dengan bid'ah. Karena kalau jauh dari sunnah, karena tadi kita telah belajar, sunnah adalah menjadi lawan bagi bid'ah. dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih. Siapa saja yang menyalahi sunnah perjalanan Nabi, saudara bisa melihat penjelasan para imam ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di kitab tafsirnya, kemudian Al-Hafidz Al-Imam Ibn Katsir di kitab tafsirnya, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi di kitab tafsir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Maka mereka menjelaskan yang dapat saya simpulkan, siapa saja yang menyalahi an amrihi di sini amr di sini amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah beliau, maka dia akan terkena fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Pertama kufur, kedua syirik, ketiga murtad, keempat nifaq, kelima bid'ah. Saya ulang. Dengar. Saya ulang. Siapa saja yang menyalahi amr ini, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud an amrihi adalah sunnah beliau, maka dia akan terkena kepada salah satu dari lima macam ini. Imma kufur, imma syirik, imma murtad, imma nifaq, imma terjerumus kepada bid'ah. Silakan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang tadi saya bacakan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Pernah seseorang berkata kepada Imam Malik bahwa dia akan ihram dari Masjid Nabi, bukan dari Dzulhulaifah. Kan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihram dari Dzulhulaifah. Tapi orang ini ingin ihram dari Masjid Nabi. Lalu kata Imam Malik, saya khawatir engkau terkena fitnah. Apakah fitnah? Hanya beberapa mil saja kok. Enggak ada masalah. Lalu Imam Malik berdalil dengan, jadi seseorang apabila menyalahi perjalanan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terkena fitnah. Jadi bid'ah masuk, karena dia telah membuat sesuatu tata cara peribadatan yang menyalahi Rasulullah SAW, yang tidak diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain lagi, Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in besar, melihat seorang salat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat, lalu dilarang, jangan. Lalu orang itu mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya karena saya salat? Tidak, Allah tidak akan mengazabmu karena salat, karena mendirikan engkau mendirikan salat, tapi Allah akan mengazabmu karena